Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan daras pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita telah sampai pada pembahasan yang ke-10 halaman 97 tentang fi sunanil Jum'ah, hal-hal yang disunnahkan pada hari Jumat. Di antaranya adalah at-tabkir, menyegerakan diri untuk berangkat ke masjid guna meraih keutamaan yang sangat besar. Di sini disebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ittasala yawmal jumu'ah wasala janabah, tsumma raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanatan." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi janabah, kemudian dia berangkat pada waktu yang pertama, maka seakan-akan dia telah berkorban dengan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati fa ka'annama qarraba baqaratan. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsati fa ka'annama qarraba kabsan aqran. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor kambing jantan. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati fa ka'annama qarraba dajjajatan. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang keempat, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Wa man raha fi sa'ati al-khamisati. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang kelima, faka'annama qarraba baytatan, maka seakan-akan dia telah berkorban dengan sebutir telur. Fa idza kharaja al-imamu hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikr. Dan apabila imam telah hadir, barakallahu fikum, telah keluar, maka para malaikat menghadiri khutbahnya imam, khutbahnya khatib, dan mereka pun mendengarkan adzikr, apa yang disampaikan oleh al-khatib. Di dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan dari hadis Abu Hurairah. Nah, disebutkan bahwa pada hari Jumat tersebut, kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun yaktubuna an-nasa ala manazilin. Pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid ada para malaikat yang mana mereka menulis sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka. Fal awwalu fal awwal. mana yang pertama dan mana yang berikutnya. Fa idza kharajal imam, dan apabila imam telah datang, maka ditutuplah lembaran-lembaran catatan mereka. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, ikhwan fillah, di sini terdapat at-tadhkir, bersegera, berpagi-pagi berangkat ke masjid pada hari Jumat. Barakallahu fikum, guna meraih keutamaan yang sangat besar. Dan juga barakallahu fikum, tentang pembagian waktu di sini, tentang pembagian waktu di sini disebutkan ada 5 waktu. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang pertama, dia seakan-akan berkorban dengan seekor unta. Pada waktu yang kedua dengan seekor sapi, yang ketiga dengan seekor kambing jantan, yang keempat dengan seekor ayam, dan yang kelima seakan-akan dia berkorban dengan sebutir telur. Barakallahu fikum. Pembagian waktu di sini dikatakan oleh Imam As-Sanani sebagaimana yang didukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitabnya Taisirul Alam, bahwa pembagian waktu di sini maksudnya adalah barakallahu fikum lil hafi, hanya sebatas untuk memberikan motivasi bahwa fal awal, yang datang pertama kali itu lebih utama daripada yang datang setelahnya. Karena kalau seandainya kita bagi waktu, misalnya dari barakallahu fikum terbitnya matahari sampai zawal, sampai naiknya imam, kita bagi menjadi 5 waktu, kita bagi sama rata. Barakallahu fikum, kita bagi sama rata waktunya. Nah, ada berapa jam itu? 6 jam dibagi 5 misalnya. Kemudian pada waktu yang pertama di pagi hari sekali setelah matahari terbit, nah, ada 2 orang, yang satu datang barakallahu fikum pada waktu di lebih awal, dan kemudian selang berapa menit datang orang yang kedua. Kalau sesuai dengan pembagian yang kita bagi barakallahu fikum sama rata dibagi 5, nah, berarti orang yang datang yang pertama tadi sama pahalanya atau kedudukannya dengan orang yang datang setelahnya, karena masih barakallahu fikum di waktu yang pertama. Kalau kita bagi sama rata waktunya dibagi 5, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, ikhwan fillah, dijelaskan oleh para ulama, tidak seperti barakallahu fikum kita membaginya sama rata, akan tetapi maksudnya di sini adalah lil hati, untuk memberikan motivasi. Dan maknanya adalah dijelaskan oleh Imam As-Sanani barakallahu fikum, bahwa orang yang datang pertama kali, orang yang datang, maka keutamanya lebih besar daripada orang yang datang setelahnya, dan begitu selanjutnya. Hal ini juga yang disebutkan barakallahu fikum oleh Al-Imam Muhammad bin Hazm rahimahullah. Beliau mengatakan, wa kadza dzikru sa'ati innama kana lil hati 'ala at-tadhkir ilaiha wa at-targhib fi fadilati as-sabti wa tahsili as-saff al-awwal wa intidariha bil istighali bitanaffuli wa dzikri wa nahwihi. Demikian penyebutan waktu di dalam hadis tersebut, ada 5 waktu. Maksudnya adalah untuk memberikan motivasi barakallahu fikum agar kaum muslimin bersegera untuk berangkat ke masjid pada hari Jumat dan berlomba-lomba untuk mendapatkan saf terdepan, dan menunggu waktu sholat Jumat dengan menyibukkan diri dengan melakukan amalan-amalan sunnah seperti sholat, zikir, dan yang lainnya. Dan yang seperti ini tidak akan mungkin kita raih kecuali dengan berangkat di pagi-pagi atau di awal waktu pada hari Jumat. barakallahu fikum, dan tidak akan mungkin bisa didapatkan keutamaan ini apabila dia berangkat ke masjid setelah zawal atau setelah datangnya imam, setelah naiknya khatib ke atas mimbar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Nam syaralat itu yang terakhir yang kita sebutkan ini adalah perkataan dari Al-Imam An-Nawawi, bukan dari Muhammad bin Hazm rahimahullah. Nah, kita lanjutkan. Wa qala aidan man waqala yawmal jum'ati waqtasara wa dakkara wattakara kana lahu bikulli khatwatin kana lahu bikulli khatwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghassala yawmal jum'ah, dan barang siapa yang ghassala, barakallahu fikum, para ulama berbeda pendapat tentang makna ghassala. Ada yang mengatakan yang membasuh rambutnya, ada yang mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yaitu dia menjadikan rambut istrinya basah, barakallahu fikum. Naam, dengan maksud menggaulinya. Waktu salah dan dia mandi. Wabakkara wabtakara kana lahu bikulli khatwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Maka dan dia berpagi-pagi datang ke masjid dan menyegerakan diri datang ke masjid. Kana lahu bikulli khatwatin, maka bagi dia dari setiap langkah yang dia lakukan berangkat ke masjid, setiap langkah tersebut pahala setahun dari puasanya dan salatnya, barakallahu fikum. Keutamaan yang sangat besar bagi orang yang melakukan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahullah. Nah, barakallahu fikum. Dan tentunya ini keutamaan yang baru saja kita sebutkan, mulai dari hadis Abu Hurairah dan juga hadis yang kedua, itu dimulai dari setelah terbitnya matahari, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Setelah terbitnya matahari. Begitu pula pada hadis yang terakhir, man ghassala, yang menjadikan barakallahu fikum istrinya mandi atau membasahi rambutnya, barakallahu fikum, dimulai dari terbitnya matahari, bukan dari malam harinya. Nah, jadi keutamanya ini didapati setelah terbitnya matahari. Wa yusannu al-intisalu fi yawmiha li hadithi Abi Hurairah al-Ma'di. Dan disunnahkan untuk mandi pada hari Jumat tersebut berdasarkan hadis Abi Hurairah al-Ma'di. Nah, berdasarkan hadis Abu Hurairah al-Ma'di. Man ihtasala yawmal jum'ati ghuslul janabah. Yaitu hadis yang sudah kita sebutkan pada awalnya keutamaan pembahasan yang pertama, yaitu barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi janabah, kemudian dia berangkat ke masjid pada waktu yang pertama dan seterusnya, barakallahu fikum, barang siapa yang datang pada waktu yang pertama maka dia seakan-akan berkorban dengan seekor unta, pada waktu yang kedua seakan-akan dia berkorban dengan seekor sapi, pada waktu yang ketiga seakan-akan dia berkorban dengan seekor kambing jantan, dan pada waktu yang keempat seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam, dan pada waktu yang kelima seakan-akan dia berkorban dengan sebutir telur. Barakallahu fikum. Ini keutamaan mandi pada hari Jumat. Wa yanbaghi al-hirsu alaihi wa adamu tarkihi. Dan dianjurkan untuk bersemangat dalam melakukan hal ini, mandi sebelum berangkat Jumat, dan tidak dianjurkan untuk meninggalkannya. Nah, bikhasatin li ashabir rawaihil kariha, dan terutama sekali bagi orang-orang yang memiliki bau badan yang tidak sedap. Wa minal ulama man aujabahu, dan sebagian ulama ada yang mewajibkannya. Li hadisi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri marfu'an yang sanadnya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ghuslu jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap muhtalim, bagi setiap orang yang sudah balik. Wala'alla al-qawla biwujubihi aqwa wa ahwat wa annahu la yasutu li'udhrin. Dan sepertinya pendapat yang mengatakan wajibnya mandi pada hari Jumat sebelum berangkat Jumat itu lebih kuat dan lebih kepada kehati-hatian, dan bahwasanya kewajiban ini mandi pada hari Jumat tidak gugur kecuali dengan uzur, kecuali dengan uzur. Barakallahu fikum. Di sini apa yang disebutkan oleh penulis tentang mandi pada hari Jumat sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, barakallahu fikum, ada isyarah bahwa dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mustahab, sunnah, dan ada yang mengatakan wajib. Akan tetapi di sini penulis lebih menganjurkan untuk kepada pendapat yang mengatakan bahwa mandi tersebut wajib, dan juga lebih kepada kehati-hatian, dan bahwasanya hal ini tidak gugur kewajibannya kecuali dengan uzur. Barakallahu fikum. Di sana banyak sekali hadis-hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi pada hari Jumat. Di antaranya adalah hadis ini. Secara sharih Nabi mengatakan waslul jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib, wajib bagi setiap orang yang balik, secara jelas sharih. Nah, bukan dengan bentuk perintah, tapi secara sharih, secara sharih. Nah, dan juga di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan faman ja'al jum'ata falyaghtasil inna hadha yawmu 'idin ja'alahu Allahu lil muslimin faman ja'al jum'ata falyaghtasil. Sesungguhnya ini adalah hari 'id yang telah Allah jadikan bagi kaum muslimin, maka barang siapa yang menghadiri sholat Jumat maka hendaknya dia mandi. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Nabi mengatakan salatun haqqun ala kulli muslimin. Ada tiga hal yang menjadi hak atas setiap muslim. Al-ghuslu yawmal jum'ah wastiwaku wa yamussu min tibin in wajada. Mandi pada hari Jumat dan bersiwak dan menggunakan wewangian apabila dia memilikinya. Nah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', Wa hadza ahwatul aqwali tsalatsah. Pendapat yang mengatakan wajibnya mandi pada hari Jumat sebelum berangkat Jumat adalah pendapat yang lebih hati-hati dari tiga pendapat yang disebutkan. Li'anna man ittasala ba'da thulu'i syamsi faqad ata 'alal aqwali kulliha. Barang siapa yang mandi setelah terbitnya matahari, nah, perhatikan di sini, mandi di sini dilakukan setelah terbitnya matahari. Apabila dia mandi sebelum fajar, maka kewajibannya belum gugur. Kewajibannya belum gugur, masih dia masih barakallahu fikum memiliki kewajiban untuk mandi sebelum berangkat Jumat. Karena man ittasala ba'da thulu'i syamsi faqad ata 'alal aqwali kulliha. Dikarenakan barang siapa yang mandi setelah terbitnya matahari, maka sungguh dia telah mengamalkan tiga pendapat tersebut. Nah, barang siapa yang mandi setelah terbitnya matahari, berarti dia telah mengamalkan tiga pendapat tersebut sekaligus. Beda halnya dia kalau seandainya dia tidak mandi, berarti dia hanya mengamalkan satu pendapat saja, yaitu pendapat yang mengatakan mustahab, tidak wajib, dan dia tidak mengamalkan pendapat yang mengatakan wajib. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan barakallahu fikum dalil-dalil yang menguatkan pendapat tersebut, pendapat yang mengatakan wajibnya untuk mandi pada hari Jumat, walaupun barakallahu fikum pendapat yang mengatakan sunnahnya, hukum mustahabnya mandi pada hari Jumat adalah pendapat jumhur ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini barakallahu fikum. Akan tetapi pendapat yang mengatakan wajibnya mandi, nam barakallahu fikum, ini adalah pendapat yang beliau pilih dengan alasan-alasan. Yang pertama, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ghuslul jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah balig. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Fasarrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wujub. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara sharih tentang hukum mandi, yaitu hukumnya wajib. Dan beliau menyebutkan barakallahu fikum, wa minal ma'lumi annana law qara'na hadhil ibarah fi mu'allafin ka hadha alladhi baina aydina lam nafham minha illa annahu wajibun ya'samu bi tarkihi. Dan sudah diketahui bersama, bahasa seperti ini kalau seandainya kita baca pada setiap karya tulis, bahasa seperti ini wajibun 'ala kulli muhtalim, kita tidak memahami dari bahasa ini kecuali tentang wajibnya hukum permasalahan tersebut yang mana pelakunya berdosa karena meninggalkannya, dan orang yang meninggalkannya berdosa. Kalau kita memahami setiap karya tulis dengan bahasa yang seperti ini barakallahu fikum, pasti kita memahami bahwa permasalahan tersebut hukumnya wajib. Fakaifa wa ta'dir min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa a'lamul khalqi bi syari'atillah wa asfahul khalqi wa amsahul khalqi wa a'lamuhum bima yaqul. Lalu bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu lebih-lebih lagi, nah, yang mana ucapan tersebut adalah ucapan dari Nabi, keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah makhluk paling berilmu dengan syariat Allah dan paling fasih lisannya dan yang paling barakallahu fikum, melakukan nasihat terhadap umatnya dan orang yang paling paham dengan apa yang beliau ucapkan. Barakallahu fikum. Kemudian tidak sampai di situ juga, pada lafaz tersebut, "Huma innahu allaqal wujuba bi wasfin yaqtadi al-ilzam wa huwa al-ihtilam alladhi yahsulu bihi al-bulugh." Beliau mengaitkan kewajiban tersebut dengan satu sifat, nam, yang konsekuensinya mewajibkan dan mengharuskan, wahual ihtilam, yaitu al-ihtilam, mimpi basah, muhtalim, seseorang yang sudah mimpi, yang mana dengannya, dengan ihtilam tersebut, nam, barakallahu fikum, seseorang menjadi balik, seseorang menjadi balik. Nah, sehingga oleh karena itu, nah, wasfu muhtalim yang menjelaskan sifat seorang itu muhtalim, yang menjelaskan bahwa dia sekarang sudah balik, itu lebih, nah, memberikan penjelasan dan keterangan kepada kita tentang wajibnya mandi pada hari Jumat. Nah, kalau seandainya hukumnya mustahab, mustahab, apa faedah dari ucapan Nabi ala kulli muhtalim? Tidak ada faedah jadinya, barakallahu fikum. Karena yang ghairu muhtalim, yang belum balik, maka mereka belum mukallaf, belum dikenai syariat tentang kewajiban syariat-syariat ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dengan lafaz muhtalim, yang mana ini adalah salah satu sifat dari orang yang balik, alasan seseorang menjadi balik, barakallahu fikum, menunjukkan tentang wajibnya hukum mandi pada atau sebelum sholat Jumat, barakallahu fikum. Wa anna man tarakahu fa huwa athim. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia berdosa. Lakin tasihhu sholatu bidunihi, li'annahu laysa an janabah. Akan tetapi sholat Jumatnya tetap sah, hanya saja dia berdosa. Karena, barakallahu fikum, ini bukan dikarenakan janabah. Bukan dikarenakan janabah. Lalu bagaimana dengan kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mendatangi masjid, barakallahu fikum, yang mana beliau tidak mandi waktu itu. Beliau menyebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anna Utsman bin Affan, yang mana kisah Utsman ini dijadikan sebagai dalil oleh sebagian ulama tentang bahwa mandi pada sholat Jumat tersebut tidak wajib, hukumnya mustahab, karena Utsman bin Affan meninggalkannya. Nah, dia mengatakan anna Utsman radhiyallahu anhu dakhala wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yakhthubun nasa 'ala al-mimbari yaum al-jum'ah. Bahwasanya Umar, nah, bahwasanya Utsman bin Affan mendatangi masjid dalam keadaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berkhutbah di atas mimbar. Fa'ankara 'alaihi ta'akhurahu. Kemudian Umar mengingkari sikap terlambatnya Utsman mendatangi masjid. Faqala, kemudian Utsman beralasan, wallahi ya amirul mu'minin kuntu fi syughlin. Wahai amirul mu'minin, demi Allah saya memiliki kesibukan, wa majidtu ala an tawaddatu, sehingga saya hanya bisa untuk berwudu. Nah, saking sibuknya sehingga saya hanya bisa berwudu. Sumat, atau itu, kemudian saya mendatangi masjid ini. Faqala lahu muwaddiqan wal wudu aidan. Kemudian Umar mengatakan, kemudian hanya sebatas wudu juga lagi. Naam, sudah terlambat, kemudian engkau hanya sebatas wudu juga lagi. Aitaf al wudu aidan. Waqad alimta anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusli. Padahal engkau tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi. Fa'ankara Umar. Kejadian ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian berkata Syekh, fa'ankara Umar radhiyallahu anhu alaihi iktifarahu ala wudu. Kemudian Umar mengingkari Utsman bin Affan sikap beliau, yaitu beliau hanya mencukupkan dengan berwudu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan alasan-alasan yang lain yang menjelaskan bahwa hukum mandi pada hari Jumat itu wajib. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang disunnahkan, wa yusannu at-tatayyub wa tanazzuh wa izalatu ma yanbaghi izalatuhu minal jismi ka taklimil adhafir wa ghairihi. Dan disunnahkan untuk menggunakan wewangian wa tanazzuh dan membersihkan diri, wa izalah dan menghilangkan apa saja yang harus dihilangkan dari tubuh, mengangkat apa saja yang hilang dari tubuh, memotong seperti tataklimil adhafir, memotong kuku, wa ghairihi, nah, merapikan kumis, memotong al-anah dan seterusnya. Wa tanzim wa tanazzufu amrun zaidun 'alal ihtisal. Membersihkan diri, nah, barakallahu fikum, maksud membersihkan diri di sini sebagaimana yang disebutkan di atas, seperti membersihkan kuku, nah, mencabuti bulu yang di rambut yang diperintahkan untuk dihilangkan dan seterusnya, adalah suatu hal tambahan dari sekedar mandi. Nah, suatu hal tambahan dari sekedar mandi. Di samping mandi juga melakukan hal-hal ini maksudnya. Wa yakunu nudzalika biqat'ir rawaihil kariha wa asbabiha. Dan hal ini at-tanazzuh bisa jadi dengan barakallahu fikum menghilangkan penyebab-penyebab terjadinya bau yang tidak sedap. Fasyu'ur allati amara syari' bi izalatiha, seperti rambut-rambut yang tumbuh yang diperintahkan oleh Nabi, oleh syariat untuk dihilangkan, seperti bulu ketiak dan yang lainnya. Wal adhafir, dan memotong kuku. Wa yusannu halqul anah, dan disunahkan untuk memotong al-anah, mencukur al-anah, rambut di sekitar kemaluan. Wa nadful ifti, dan mencabut bulu ketiak. Wa taklimil adhafir, dan memotong kuku. Wa hafis syari', dan memotong kumis. Ma'at tatayyub, disertai dengan menggunakan tuh, menggunakan wewangian. Di hadits Salman radhiyallahu anhu marfu'an, berdasarkan hadits Salman marfu'an, la yaghtasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatatahhar mastata'a min tuhrin wa yadhanu min dhuhrihi aw yamassa min tibi baitihi. Berdasarkan hadis Salman yang marfu, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mandi seseorang pada hari Jumat dan dia bersuci mastata'a, semampu dia dari kesucian. Nah, wa yatatahhar mastata'a min tuhrin, maknanya adalah sesuatu barakallahu fikum, kebersihan yang lebih dari sebatas mandi. Nah, seperti contoh yang kita sebutkan tadi, memotong rambut-rambut yang diperintahkan untuk dipotong, memotong kuku dan yang lainnya, dan menggunakan minyaknya dan menggunakan wangian rumahnya. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar rahimahullah, min tuhrin maksudnya di sini adalah al muradu bihi al mubalaghatu fit tanzif. Mubalaghah, nah, melakukan sesuatu yang lebih di dalam at-tahdzir membersihkan. Wa yu'khadh min 'athfihi 'ala al-ghusli anna al-muradu bihi at-tanzifu bi akhdhi syaribi wa dhufri wal 'ana. Dan dikarenakan barakallahu fikum kalimat min tuhrin ini diataskan terhadap al-ghusl, maksudnya penyebutannya disebutkan setelah enam anjuran untuk mandi, maka maksudnya di sini adalah barakallahu fikum at-tanzif mensucikan diri atau membersihkan diri dengan mengambil atau memotong kumis, kuku dan al-ana, rambut-rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Barakallahu fikum. Ilahuna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.